Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, masjid adalah salah satu syiar dari syiar Islam, ciri khas dari agama Islam ini. Tempat berkumpulnya tubuh dan rohnya kaum muslimin, tempat berkumpulnya roh dan tubuhnya kaum mukminin yang tulus dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya masyarakat muslimin, berkumpulnya kaum muslimin di tempat yang suci seperti ini, masjid, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padanya terkandung sekian banyak faedah, sekian banyak manfaat yang insyaAllah akan kita sebutkan setelah ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tema yang diangkat pada siang atau sore hari ini terkait dari masjid kita bangkit adalah tema yang sangat tepat. Masyarakat muslimin, kalau kita kilas balik sejarah, masjid di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan setelahnya dari zaman para ulama, bukan hanya tempat untuk sholat lima waktu, bahkan sebagai tempat yang multiguna demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah menyampaikan ceramahnya, menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid. Bahkan menyambut delegasi asing di masjid. Bermusyawarah dengan para sahabat di masjid. Bahkan mengobati orang sakit pun di masjid. Jadi masjid memiliki fungsi yang intinya adalah maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak terbatas hanya untuk sholat lima waktu. Yang saat ini ma'asyiral muslimin, berapa banyak masjid berdiri di gang-gang, di kampung-kampung, banyak yang tidak dihidupkan dengan sholat lima waktu. Bahkan mungkin sebagian masjid hanya dipakai seminggu sekali untuk Jumatan. Padahal kalau kita membaca sejarah, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh dari Mekah ke Madinah berhijrah pertama kali ketika sampai di Quba, yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid sebelum yang lainnya, membangun masjid dengan para sahabat dengan bangunan yang sangat sederhana, tidak terbayang seperti sekarang menggunakan material-material yang kokoh, yang mahal, pelepah korma, atapnya dari daun korma. Ya, Anda jangan melihat bangunan fisik, tapi Anda melihat siapa yang memakmurkan masjid tersebut. Coba bayangkan masjid Nabi yang ada di Madinah, sudah seperti saya sebutkan, di antara bahan bangunannya adalah pohon korma, atapnya dari daun korma. Tapi kok bisa melahirkan manusia-manusia yang bisa membuka negeri-negeri, membuka hati-hati manusia untuk masuk dalam Islam? Masjid Nabi di Madinah adalah universitas Islam pertama dalam sejarah, yang guru besarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para mahasiswanya adalah para sahabat, para sahabat ridwanullah alaihim. Bangunannya sederhana, namun ketika mereka ngerti fungsi dari masjid yang sungguhnya, mereka memanfaatkan masjid sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mengkaji, menggali agama Allah, menjadikan masjid tempat untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu yang tidak lama. Para sahabat ini yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menebar di berbagai negeri, di Persia, di Romawi, di Mesir, di Yaman, yang dulunya wilayah-wilayah ini jauh dari kantong-kantong Islam, jauh dari kantong-kantong muslimin. Kemudian negeri-negeri ini berubah sebagai menjadi negeri kaum muslimin. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah lebihkan masjid di atas bangunan apapun di muka bumi ini. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i al-masajid, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim. Bagaimana masjid tidak dikatakan sebaik-baik tempat? Masjid disebutkan padanya nama Allah, masjid dibacakan padanya ayat-ayat Allah, masjid dijalankan di dalamnya berbagai macam ibadah kepada Allah, yang Allah tidaklah mencipta jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya peran dari masjid itu sangat besar sekali. Jika kita kembali melihat sejarah generasi awal umat ini, bukan seperti masjid di sebagian tempat di negeri kita. Ada sebagian masjid hanya sekedar bangunannya yang mewah, megah, tapi tidak dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah. Ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjid. Artinya menganggap masjid yang ada di daerahnya, di wilayahnya, di tempatnya lebih mewah daripada yang lainnya. dibanggakan bangunannya, tapi tidak dimakmurkan isinya dengan ibadah. Bahkan sebagian masjid hanya sekedar untuk wisata. Mereka datang ke situ hanya melihat sisi luar dalam bangunan masjid yang unik, tanpa sholat di situ, tanpa memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ini sudah seperti yang saya katakan, min alamatis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara peranan masjid yang besar dalam Islam dan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkumpul setiap sholat lima waktu di dalam masjid. Untuk kaum lelaki yang tidak ada udzur, mereka diperintah untuk berkumpul sehari lima kali. Lihat bimbingan yang mulia ini, bertemunya fisik, berdekatannya tubuh kaum muslimin di satu tempat untuk mengerjakan ibadah yang sama, di bawah kepemimpinan yang sama. Bisa Anda bayangkan? Tentunya akan mempererat hubungan di tengah-tengah kaum muslimin, akan menghilangkan sekat-sekat. Ya, sholat berjamaah di masjid adalah simbol persatuan kaum muslimin, adalah bentuk persamaan kaum muslimin. Tidak dibedakan yang kaya dari yang miskin, tidak dibedakan pejabat dari rakyat jelata, tidak dibedakan yang alim dari yang jahil. Semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama sama rendah. Islam, syariat-syariatnya selalu memerintahkan umat untuk bersatu dan bersatu, menjauhkan perpecahan, menjauhkan adanya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kita disyariatkan puasa Ramadan bersama-sama, sholat Jumat bersama-sama, haji pun bersama-sama, sholat lima waktu, bayangkan. Sesungguhnya ketika penduduk satu kampung, mereka dalam setiap hari sering bertemu satu dengan selainnya, di samping akan mempererat ukhuwah, mempererat persatuan di antara kaum muslimin, juga akan menimbulkan kepekaan terhadap saudara-saudaranya. Coba bayangkan, orang yang biasa sholat lima waktu dengan kita, kita mengenalnya, kita mengetahuinya, ketika dia tidak hadir, kita akan bertanya, di mana saudara kita si fulan, enggak kelihatan. Akan menimbulkan kepekaan. Ketika kita dihabarkan fulan yang biasa sholat jamaah dengan kita sakit, mungkin kita akan bermusyawarah dengan teman-teman kita di masjid, ayo kita jenguk, mari kita ringankan bebannya, ayo kita obati. Dari masjid akan memunculkan kepekaan terhadap saudara-saudara kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh waktu itu, beliau menghadap para sahabat. Dia melihat ternyata tidak ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasul bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Tidak kelihatan. Kata sebagian sahabat, wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dia sudah sakit mata, tidak bisa hadir untuk sholat jamaah. Nah, orang sakit mata itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang sakit matanya apa? Ya, terlalu apa namanya, sakit ya kan. Ada yang ringan. Mungkin Ali bin Abi Thalib sakitnya sudah akut ya kan. Pun Rasulullah mengatakan, tolong bawa kemari. Ketika Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meludah pada wajahnya Ali, kemudian sembuh seperti tidak pernah dia terkena penyakit mata. Ingat, air liurnya Nabi ini barokah. Dan ini khusus untuk Nabi. Tidak bisa dikiaskan ulama atau ustaz, dia juga sama ya, kalau ada orang ya belean atau orang sakit mata dibawa di hadapan kiai kemudian diludahi lain lagi, mungkin tambah buta. Ini Rasulullah, air liurnya barokah. Yang diinginkan di sini, orang kalau sudah terbiasa kumpul di masjid, kemudian tidak terlihat, akan memunculkan kepedulian dari orang-orang yang di masjid. Bisa Anda bayangkan, orang kalau tidak pernah datang masjid, mungkin dia sakit orang gak ngerti, mungkin dia mati pun orang gak ngerti kalau dia mati. Ini kan salah satu bukti bahwa masjid itu punya kedudukan yang besar di tengah-tengah Islam dan kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk memakmurkan masjid, terutama sholat lima waktu dengan berjamaah. Dikarenakan sholat lima waktu dengan berjamaah padanya banyak keutamaan. Kalau satu keutamaan saja cukup bagi sholat berjamaah ini menunjukkan keutamanya, lalu bagaimana keutamanya sangat banyak. Yang pertama, sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri, pahalanya 27 derajat. Kalau Anda sebagai pedagang, kalau Anda sebagai ya petani, Anda tentu kepengin keuntungannya itu berlipat. Anda kepengin kalau hasil pertaniannya berlipat. Sekedar seorang itu yang mengeluarkan energinya sedikit kemudian untungnya banyak, apa susahnya? Orang berjamaah setiap hari, kalau dihitung dari 24 jam tidak makan waktu sampai 2 jam kok. Taruhlah kita berangkat, kemudian kita sholat, kemudian kita pulang, setiap sholat misalnya 30 menit misalnya, kali 5 berapa? Cuma 2 jam setengah. Dari waktu yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana bukti bahwa kita ini ya mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah ma'asyiral muslimin adalah simbol persamaan antara kaum muslimin. Anda yang fakir, Anda yang kaya, Anda yang pejabat, Anda yang rakyat jelata, Anda yang alim, Anda yang jahil, semuanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada tempat seperti masjid yang mendidik umat untuk tidak sombong terhadap yang lainnya. Apakah Anda orang yang punya, apakah Anda orang yang hebat, orang yang pintar, apakah Anda orang yang punya jabatan? Masjid telah mendidik umat ini untuk menjadi umat yang tawadhu, umat yang rendah hati, umat yang saling menyantuni, saling menghargai sesama kaum muslimin. Salat berjamaah ma'asyiral muslimin, terlebih kalau seorang dia berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, ini sudah mewakili waktu yang Anda luangkan untuk olahraga. Berangkat dan pulangnya kamu dari rumah ke masjid setiap sholat 5 kali itu sudah cukup dengan seizin Allah menyehatkan badan. Kita melihat seorang syekh dengan umur yang lumayan sudah tua waktu itu, umur 70-an lebih, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Beliau kalau datang ke masjid, dari rumah ke masjid itu jalan kaki. Kurang lebih rumahnya dari masjid itu kurang lebih 400 meter. Pulang pergi dengan jalan kaki. Pakai kendaraan, gak pakai apa. Sehingga ketika beliau sudah pada umur-umur seperti itu, yang umumnya orang itu sudah loyo, dia masih kuat fisiknya. Ya. Apa namanya? Akalnya masih kuat, fisiknya juga masih kuat, cara bicaranya masih lantang. Lihat bahwa agar fisik kita sehat, tidak melulu kita itu makan makanan bergizi, istirahat dan cukup, olahraga cukup, tidak melulu seperti itu. Di sana ada asbab syar'iyah, ada faktor-faktor secara syariat yang Allah jadikan ini sebagai jalan agar seorang itu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyusaba lahu fi rizqi wa yunassa lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kamu, sambung. Menyambung silaturahmi tidak harus Anda mendatangi rumahnya. Kalau Anda di sini, daerah Cimahi, kemudian Anda punya saudara di Papua misalnya, Anda bisa untuk menyambung silaturahmi. Tidak harus Anda datang ke sana dengan biaya yang mahal. Anda bisa menelponnya, Anda bisa berkirim surat kepadanya, SMS, WA. Anda menanyakan bagaimana keadaannya. Ini tentu satu rahmat. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung tali satu rahmat. Islam ingin mengajar kepada umat bahwa yang namanya rezeki yang lancar itu tidak semata-mata dengan upaya yang keras, bukan semata-mata dengan kita memeras keringat, mengeluarkan modal yang banyak. Ada sebab yang dilalaikan oleh manusia. Itu bentuk ketaatan pada Allah seperti silaturahmi. Ini adalah sebab yang Allah akan lancarkan rezekinya. Anda tidak percaya? Anda coba sendiri, Anda akan tahu khasiatnya. Tentunya sabda Rasul itu benar adanya. Dahulu orang mengatakan jerit ta'rif. Ya. Ente coba sendiri, ente akan tahu hasilnya. Ini Rasulullah yang berkata. Rasul yang bersabda bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi akan diluaskan rezekinya. Ingat, bukan semata-mata kita punya modal banyak, bukan semata-mata kita kerja keras. Ada sebab-sebab secara syariat yang kalau kita jalani, kita akan dilancarkan rezekinya. Demikian pula akan disehatkan tubuhnya, akan dipanjangkan umurnya. Orang kan ya, supaya dia tetap sehat, panjang umur, dia istirahat yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang teratur. Dia lupa bahwa di sana ada sebab-sebab secara syariat yang Allah jadikan, yang dengannya seorang panjang umurnya. Di antaranya tadi menyambung tali silaturahmi. Kalau ada yang bertanya, tapi saya pernah melihat kok orang dia bagus sekali dengan keluarganya, bagus sekali dengan kadip kerabatnya, tapi kok dia gak lama hidupnya, umur 30 dia meninggal, umur 40 dia meninggal. Kita katakan yang namanya kematian Allah yang menakdirkan. Namun meskipun dia meninggal muda, tapi seolah-olah dia masih hidup di tengah-tengah keluarganya. Karena jasa-jasanya, karena kedekatan dia dengan mereka, seolah-olah dia masih hidup di tengah-tengah mereka. Orang yang suka nyambung silaturahmi akan terkenang. Jasanya akan senantiasa disebut, dia kebaikannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula dengan sholat berjamaah. Anda berangkat ya dari rumah menuju masjid, Gak perlu malu. Orang keluar dari rumah ke tempat maksiat saja gak malu. Orang ya keluar rumah ke tempat-tempat yang tidak baik juga tidak malu. Anda datang ke masjid kenapa malu? Ini penyakit yang ada di tengah-tengah umat. Ketika umat Islam minder dengan agamanya, ini yang seperti ini yang menjadi penyakit. Kita jangan minder dengan Islam, jangan minder dengan agama kita. Kalau bukan dengan Islam, dengan apalagi kita mulia? Berkata sebagian salah dahulu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bahasa Arab contohnya waktu itu. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa apa? Bahasa yang terhina. Bangsa yang dilecehkan oleh bangsa Romawi dan Persia. Orang-orang fakir hidup di padang Sahara, saling bermusuhan, saling berperang. Namun ketika Islam datang pada mereka dan mereka menyambut ajakan Islam, berubahlah mereka menjadi bangsa yang disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Dalam waktu yang singkat, barat dan timurnya bumi waktu itu dikuasai oleh kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab, Persia sebagai simbol kekuatan dunia timur jatuh di tangan kaum muslimin. Romawi sebagai simbol kekuatan dunia barat jatuh di tangan kaum muslimin di zaman Umar. Dalam waktu yang singkat. Padahal apa yang mereka miliki? Personil sedikit, persenjataan juga sedikit, tapi mereka punya senjata iman. Mereka punya senjata berupa kedekatan kepada Allah SWT. Sehingga kalau kita ingin agar kemuliaan kembali kepada kita kaum muslimin, mari kita kembali mengikut generasi umat ini. Salah satunya adalah kita memakmurkan masjid seperti para pendahulu kita. Salat berjamaah masyiral muslimin, padanya ada barokah. Satu langkah yang kita langkahkan akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kita ini gak pernah lepas dari kesalahan. Kalau dosa kita bisa membentuk sebagai makhluk yang nyata di hadapan kita, mungkin baunya lebih bau dari bangkai. Tapi Allah Maha Penyayang. Dosa kesalahan yang kita lakukan bisa dihapus. Di antara yang kita banyak melangkahkan kaki kita menuju masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tsani yaumil qiyamah." Beri kabar gembira untuk orang yang berjalan di gelapnya malam menuju masjid. Bahwa nanti akan diberi cahaya sempurna di hari kiamat. Ini bagi orang yang berjalan ke masjid di gelapnya malam. Agar mereka gak sedih, agar mereka semangat bahwa sekarang gelap, besok akan terang. Sekarang sampai, besok akan memetik hasilnya. Coba bayangkan. Berapa banyak Rasul menganjurkan, berapa banyak Rasul memberi motivasi, dorongan. Agar umat ini memakmurkan masjid, agar kita ini menjadi umat yang dihapus dosanya, menjadi umat yang diberi cahaya oleh Allah. Hanya saja terkadang kita yang tidak tahu diri. Diberi berita gembira kita yang menolaknya. Diberi bimbingan yang membawa kemaslahatan, kemudian kita berberat hati untuk menjalankannya. Tidak ada aturan agama, perintah syariat kecuali kebaikan untuk kita. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik kebaikan terkait dengan urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi وفي سوقه 25 ضعفا. Salatnya seorang dengan berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya ketimbang salat dia sendiri di rumahnya atau di pasarnya dengan 25 kali kelipatan. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Yang demikian, bila seorang dia berwudu dan bagus wudunya. Wudu yang bagus yang seperti apa? Wudu yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan asal kemudian basah, ya kemudian tidak beraturan. Ya. Tapi sesuai dengan bimbingan Rasul. Summa kharaja ila al-masjid la yukhriju ila shalah. Setelah dia berwudu, kemudian dia keluar ke masjid, yang tidak ada yang mendorong dia keluar ke masjid kecuali untuk sholat. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khathiah. Tidaklah orang tadi melangkahkan satu langkah kecuali akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kalau orang tadi salat di masjid, maka malaikat selalu mendoakan kebaikan untuk dia selama dia masih di masjid. Allahumma salli alaihi, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin mantadara salah. Wahai Allah, berilah pujian kepada hamba ini. Wahai Allah, ampunilah hamba ini. Wahai Allah, sayangilah hamba ini. Orang tadi senantiasa masih dalam keadaan dihukumi sholat selagi dia menunggu sholat. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah, di samping faedah-faedah yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada faedah-faedah terkait dengan keagamaan seorang. Yang pertama, dilipat gandakannya pahala orang yang sholat berjamaah. Tapi kata ulama, beberapa faedah yang ada dalam hadis ini dikaitkan dengan seorang berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Jadi termasuk dari sunnah seorang kalau keluar rumah menuju masjid dalam keadaan sudah bersih, sudah wudu. Lain halnya kalau misalnya dia di jalan dia batal, lain urusannya. Jadi kalau dia dari rumah ingin ke masjid, usahakan dia keluar dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu. Ini jalannya orang yang sudah berwudu menuju masjid, langkahnya ya menghapus dosa, langkahnya mengangkat derajat. Kalau dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, sholatnya diterima, malaikat mendoakan kebaikan untuk orang tadi. Ya Allah, pujilah hamba ini. Ya Allah, ampunilah hamba ini. Ya Allah, sayangilah hamba ini. Bayangkan, kalau ada yang mengatakan, kalau saya datang ke masjid, masjid cuma 2 atau 3 orang. Kita katakan kalau Anda, bukan Anda yang meramaikan, siapa lagi? Mungkin berawal dari 2-3 orang, kemudian Anda ajak, kemudian banyak orang ikuti. Apa Anda tidak kepengin didoakan oleh malaikat? Kalau kita didoakan oleh orang yang solih, oleh seorang alim kita, seperti apa bagiannya? Ini malaikat. Untuk mendapatkan kesempatan doa dari malaikat gampang, asal mau. Kita berangkat menuju masjid dalam keadaan kita sudah berwudu, ya kemudian ya kita bagus dalam wudunya sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian kita sholat, malaikat mendoakan. malaikat mendoakan abuna. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dan memperingatkan bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah adalah di antara ciri-ciri orang munafik. Jadi salat jamaah itu bukan hanya sunnah, tapi fardu, kewajiban. Sampai tingkatan termasuk dari tanda-tanda kemunafikan adalah ketika seorang meninggalkan salat berjamaah. Masjid dibangun untuk apa sih? Untuk wah-wahan? Hanya sekedar untuk tempat rekreasi? Bukan, masjid dibangun untuk diramaikan, ini ibadah. Orang-orang munafik, andai kata mereka berangkat sholat, berangkatnya bermalas-malasan. Andai kata mau sholat pun sholatnya dengan riya, pamer. Ada ban kaum mukminin. Masjid sebagai tempat untuk dia mengadukan nasibnya di hadapan Allah, menengadahkan kedua tangannya di hadapan Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat, mencari ketenangan dari hiruk pikuknya kehidupan dunia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menghadapi perkara yang rumit, beliau berdiri salat. Kemudian beliau pun tenteram dan ada jawaban. Saya sebutkan dua kisah saja yang menunjukkan besarnya makna salat, yang membantu terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh seorang. Yang pertama, kisah seorang ahli ibadah di tengah-tengah Bani Israel, Jurayj. Di mana Jurayj ini seorang yang keberadaannya tidak disukai oleh Bani Israel. Karena apa? Yang namanya ahli maksiat tidak suka melihat orang yang soleh. Maka mereka berusaha ingin merusak agamanya Jurayj. Tapi tidak ada yang bisa merusak. Sampai mereka itu mengirim seorang WTS agar mau menggoda Jurayj. Seorang wanita yang cantik tapi dia WTS. Ternyata tidak tergoda sedikit. Kemudian WTS ini kemudian melakukan perzinahan dengan seorang pengembala sapi. Kemudian hamil punya anak. Ketika WTS ini punya anak dari hasil perselingkuhan, dia nuduh bahwa ini anaknya Jurayj. Ketika manusia mendengar berita seperti ini, tanpa mereka mengklarifikasi berita, langsung mereka menggeruduk tempat ibadahnya Jurayj. Tempat ibadahnya dirobohkan. Dia pun dimaki-maki oleh masyarakat. Bahkan dia diarak, tangannya diikat di belakang lehernya. Jurayj pun heran, ada apa dengan kalian? Apa yang saya lakukan? Kata mereka, kamu ya, pura-pura alim, pura-pura ibadah, padahal kamu orang yang bejat. Tadi apa yang saya lakukan? Nih, perempuan ini bilang bahwa ini anak dari kamu, bahwa kamu telah selingkuh dengannya. Kata Jurayj, tunggu, tolong saya kasih waktu untuk saya sholat 2 rakaat. Maka Jurayj pun berdiri sholat 2 rakaat dengan khusyuknya, dengan tenangnya. Selesai sholat, Jurayj bertanya, mana anak tadi? Anaknya masih bayi merah, belum bisa bicara, dipegang jarinya, ditanya, mana bu? Siapa bapakmu? Anak tadi keluar kata-kata bahwa ayah saya adalah seorang pengembala. Bayi yang masih merah bisa berbicara. Ini di antara keajaiban sholat, menjadikan seorang dia keluar dari masalah yang sedang dihadapinya, diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian masyarakat yang sudah terlanjur menghancurkan tempat ibadahnya, terlanjur memaki-makinya, terlanjur ya, memperlakukan kekerasan kepadanya, mereka minta maaf. Bahkan mereka siap untuk membangunkan tempat ibadahnya dari emas. Kata Jurayj, jangan. Sudah dari perak, kata Jurayj, jangan. Kembalikan seperti sedia kala. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh dari bahasa salat ini, ya, salah satu sebab untuk menjawab problem yang sering kita hadapi. Walaupun di sana ada sebab yang lain ya, ini salah satunya. Artinya orang kalau sudah menghadapi masalah, jangan jauh dari Allah, intinya seperti itu. Seringlah ke tempat-tempat yang baik. Orang ada masalah dengan istrinya, larinya ke klub-klub malam. Orang yang ada masalah dengan tetangganya, dia ya malah dia minum khamr. Ya. Ya kan selesai. Dekat pada Allah, ke tempat-tempat ibadah, tempat yang mulia itu masjid, menengadahkan kedua tangan, memohon kemudahan pada Allah, akan ada jawaban. Kisah yang kedua disebut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika ada seorang dahulu akan melakukan perjalanan, dia mencari seorang untuk bisa menjadi temannya dalam perjalanan. Ketika dia kedua akan melakukan perjalanan, dia menemukan orang juga akan bepergian. Maka dia pun mengatakan, mari kita bepergian bersama. Karena pepergian di zaman dulu itu gak seperti sekarang. Artinya pepergian di padang pasir yang jauh, kalau sendiri bahaya. Mungkin ada penyamunkah atau ada serigala kah. Beda dengan orang, kalau dia pepergian ada temannya, ada yang menyertainya. Kalau ada apa-apa dia memberitakan. Subhanallah, ketika keduanya sudah melangkahkan kakinya jauh dari pemukiman, ternyata temannya ini khianat, menghunus senjatanya dan mengancam akan membunuhnya. Ini bukan hanya harta, hartanya dirampas, nyawanya mau dicabut. Kata dia, tolong sebelum kamu bunuh saya, beri kesempatan saya untuk sholat 2 rakaat. Kata dia, silakan sholat cepat. Kemakan mata. Ketika dia berdiri sholat, seolah-olah nyawa sudah diubun-ubun, tidak ada satu ayat pun yang kedua. Orang gimana mau, apa namanya, sudah diancam pakai senjata. Ketika dalam kondisi seperti itu, dia teringat satu ayat. Itu ayat amman yujibul muttara idza da'a. Siapakah zat yang mampu mengabulkan doa orang yang kesulitan di saat dia memohon kepadanya. Ayat ini teringat oleh dia. Dia pun baca. Tidak disangka, tidak dinyana, dari tempat yang jauh datang seorang berkuda dengan membawa tombak. Dengan cepatnya menunggu kuda tadi, kemudian menombak orang ini akan membunuhnya. Mati. Selesai dari sholat, dia heran. Dia bertanya, siapa kamu ini? Kata dia, ana rasulu man yujibul mutarra. Saya ini adalah utusan zat yang mengabulkan doa orang yang sedang mendapatkan kesulitan. Ingat, ketika kita sedang menghadapi masalah, dan berapa banyaknya masalah di zaman yang seperti sekarang ini. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kemasyarakatan, masalah kerutan urusan negara, kita gak ngerti. Mendekat diri kepada Allah, datangi masjid, mencari tempat yang sejuk, yaitu masjid. Tempat yang itu bukan ya seorang kemudian tempatnya seorang dia mengadukan nasibnya di hadapan Allah SWT. Insyaallah akan ada jawaban. Masyiral muslimin rahimakumullah. Masjid di zaman Rasul dan para sahabat, seperti yang saya sebutkan di awal, bukan hanya sebagai tempat sholat 5 waktu. Dari masjid, Rasul dan para sahabat mempelajari agama ini. Bahkan masjid tadi disebutkan sebagai tempat untuk menyambut delegasi-delegasi asing. Di masjid kaum muslimin dahulu bermusyawarah. Di masjid dahulu Rasul mengobati orang sakit. Sahabat Sa'ad ibn Mu'ad, beliau terkena panah di bagian urat nadinya, terkena panah lawan, kemudian beliau dirawat di masjid, darah mengalir, dan beliau meninggal ya karena urat nadinya ini putus. Masjid sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh agama untuk memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah. Jangan kita hanya memperindah bangunan fisiknya, namun kita lupa akan fungsi dari masjid itu sendiri. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara yang perlu kita perhatikan, masjid kita jaga dari hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dengan fungsi dari masjid. Masjid bukan tempat untuk kita berorasi politik. Masjid bukan tempat untuk seorang berkampanye. Masjid kita bersihkan dari kotoran, dari najis. Pernah kita suatu saat ketika mampir salah satu masjid, subhanallah, masjidnya kotor, ada kotoran ayam di situ banyak. Ini bagaimana? Mungkin ini masjid hanya seminggu sekali dipakai. Banyak kotoran ayam, banyak apa namanya, debu di situ. Bersihkan masjid. Kemudian tidak boleh seorang jual beli di masjid. Masjid bukan tempat untuk jual beli. Masjid juga bukan tempat untuk seorang mengumumkan kehilangan. Adapun makan di masjid dibolehkan asalkan menjaga kebersihan. Adapun tidur di masjid, dahulu sahabat pun tidur di masjid asalkan menjaga kebersihan. Tidak dilarang. Tidak dilarang seorang makan di masjid karena dahulu sahabat juga makan di masjid asalkan menjaga kebersihan. Tidak dilarang tidur di masjid asalkan seorang menjaga ya, kebersihan. Ini diantara hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kita tergugah kembali untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk kita mengkaji agama ini, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai tempat untuk kita mencari ketenangan batin, tempat untuk kita menengadahkan kedua tangan kita, mengadukan nasib kita ya kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.